Bolehkah menjawab salam dengan hati? Yang diperintahkan kepada kita, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsaniha bi ahsani minha bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian diberikan penghormatan, yakni salam, dengan suatu penghormatan, ini satu ucapan salam, maka ucapkanlah atau balaslah dengan yang lebih baik dari itu atau yang semisal dengannya. Jadi demikian yang kita diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hal itu diucapkan dengan lisan. Sebab itu penghormatan kepada saudara kita, bagaimana bisa dia merasa terhormat kalau dia tidak mendengarkan salam kita? Taib.